بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita sampai pada jenis-jenis nadar dan hukum-hukumnya. Ya. Masuk pada al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, suwarun minan nadari alladhi la yajuzul wafa'u bih. Bentuk-bentuk nadar yang tidak boleh untuk ditunaikan. Inna nadara alladhi la yajuzul wafa'u bih huwa nadarul ma'siyah. Sesungguhnya nadar yang tidak boleh ditunaikan, yaitu nadar untuk melakukan kemaksiatan. وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِي السُّوَرٍ. Dan ini terwujudkan pada beberapa gambaran berikut ini. Minha diantaranya, نَدَرْ شُرُبِ الْخَمَرْ أَوْ صَوْمِ أَيَّامِ الْحَيْضِ. Nadar untuk meminum khamar, atau nadar untuk berpuasa di masa haid bagi perempuan. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepada Allah. Sehingga siapapun yang bernadar untuk melakukan kemaksiatan, apakah kemaksiatan yang sifatnya khusus antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, bernadar untuk mencuri, bernadar untuk memukul orang, ya, atau bernadar untuk menzalimi orang lain, maka yang semacam ini tidak boleh ditunaikan nadarnya, dikarenakan mengandung kemaksiatan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemaksiatan atau dosa ada yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nadar yang semacam ini sekali lagi tidak boleh ditunaikan. Ya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, kalau tidak menunaikan nadar tersebut, apakah wajib membayar kafarah ataukah tidak? Ya. Telah kita bahas sebelumnya. Nah, pendapat yang kuat bahwasanya nadar kemaksiatan, ya, wajib untuk membayar kafarah. Dan kafarahnya adalah kafarah yamin, kafarah sumpah. Nah, ya. Ini pendapat yang rajih insyaallah. Ya. Dinukilkan dari Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan juga Imran Ibn Husain, dan juga Jabir bin Abdullah, dan yang lainnya, di antara para imam. Ya. Juga pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Sawri dan juga madhab Al-Hanafiyah. Yang kedua, an-nadar alladhi yaqa'u lil amwat. Nadar kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ka'ayakula ya sayyida fulan in radda wa'ibi a'ufi maridi au qadaita hajati falaka minan naqdi au at-ta'ami au as-sam'i au az-zaiti kada wa kada. Seperti seorang yang mengatakan, wahai tuan fulan, ya, menyebutkan namanya misalkan, apabila engkau kembalikan barangku yang hilang atau engkau sembuhkan sakitku atau engkau tunaikan kebutuhanku, maka engkau akan mendapatkan uang, makanan, lilin atau minyak ini dan minyak itu. Fahada batilun, ini batil. Kenapa? Wa syirkun akbar wal iyadu billah. Dikatakan itu termasuk di antara kesyirikan yang besar. Wal iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Ya. Dikatakan telah kita jelaskan, nadar itu adalah ibadah. Ya, barang siapa yang menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada syirik yang besar. Orang yang bernadar untuk orang yang telah meninggal dunia, ya, ini kesyirikan yang besar. Li'annahu nadarun lil makhluk, dikarenakan nadar untuk makhluk. Wa huwa la yajuz, dan itu enggak boleh. Li'anna nadar ibadatun wahia la takunu illa lillah. Dikatakan nadar merupakan ibadah, dan ibadah tidaklah melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bentuk yang ketiga, idza nadara ayusrija qabran au syajaratan. Apa bernadar untuk memasang lampu di kuburan atau memasang lampu di pohon tertentu. Ya. Menganggap misalkan kuburan ini memiliki keistimewaan. Kemudian dia bernadar untuk memasang lampu di kuburan tersebut. Atau menganggap suatu pohon memiliki keramat. Ya. Kemudian dia bernadar untuk memasang lampu, lentera-lentera, dan semisalnya di pohon tersebut. Ya. Inilah lam yajuz al-wafa'u bih. Tidak boleh menunaikannya. Nah. Kenapa dikatakan ini khawatir menjatuhkan kepada kesyirikan. Bahkan sebab wasilah kepada kesyirikan. Ya. Orang menganggap nanti, oh ini pohon memiliki keutamaan sampai dipasang-pasang lampu-lampu, lentera-lentera, dan semisalnya. Ya. Hingga wasilah menuju kepada kesyirikan. Sehingga semacam ini tidak boleh ditunaikan. Wa yusribu qimata dhalika lil masalih. Dan uang yang hendak digunakan untuk hal itu, hendaklah dia gunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ya. Kenapa dikatakan? Kalau dia menggunakannya, selain terjatuh kepada nadar yang tidak diperbolehkan, dia pun menghambur-hamburkan harta. Ya. Tabdzir. Menggunakan hartanya pada perkara yang tidak bermanfaat. Nah, wala tubadzir tabdzira. Allah mengatakan, janganlah kalian melakukan perbuatan tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Ya, saya tidak boleh menunaikan nadar yang seperti itu. Nah, adapun uang yang hendak dia gunakan untuk memasang lentera, lampu-lampu di kuburan tersebut, ya, maka hendaklah digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Li'annahu ma'asiyah, dikarenakan nadarnya tadi merupakan nadar kemaksiatan. Wala nadar fi ma'asiyah, dan tidak boleh bernadar kepada perkara yang merupakan kemaksiatan. Al-hadis al-mutaqaddam, berdasarkan hadis yang telah berlalu, yang disebutkan tadi. Nah, ini diantara pembahasan berkaitan dengan nadar. Ya. Bagaimana kalau seorang bernadar untuk berjalan misalkan ke Masjid Nabi atau ke Masjid Al-Aqsa? Ya. Jumhur ulama berpendapat dia mesti melakukan nadar tersebut. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Ya. Kenapa dikatakan? Sadurihal. Ya. Menempuh jarak yang jauh, atau melakukan safar ke masjid tersebut, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ini perkara yang disyariatkan. Ya. Sehingga nadar ini termasuk di antara nadar untuk melaksanakan ketaatan. Nah, walaupun ada di antara ulama yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak wajib untuk menunaikan nadar yang semacam ini. Ya. Kecuali kalau ke Masjidil Haram. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang pertama, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man nadara ayyuti Allah falyuti'hi. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Nah. Kecuali kalau dia bernadar untuk melakukan safar, ya, ke selain Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dia bernadar misalkan, kalau aku sembuh, saya bernadar untuk safar misalkan ke Masjid Istiqlal untuk sholat 2 rakaat di Masjid Istiqlal. Apakah naikkan nadar tersebut ataukah tidak? Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan, la tasuddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menempuh perjalanan, ya, yang jauh hanya untuk tujuan tempat tertentu dalam rangka beribadah. Ya. Ini mengkhususkan tempat hanya untuk beribadah di dalamnya. Tidak boleh mengkhususkan jalan Nabi SAW sampai menempuh perjalanan yang jauh. Kecuali pada 3 masjid. Ya. Masjidku ini kata Nabi SAW. Kemudian Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Nah. Sehingga ketika seorang bernadar untuk melakukan kemaksiatan atau bernadar untuk melakukan perkara yang menyelisihi syariat, tidak boleh ditunaikan nadarnya. Ya, dan hendaklah dia membayar kafarah. Nah. Lalu bagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang nadar? Ya. Apakah ditunaikan nadarnya ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat kalau nadarnya berupa puasa atau saum, maka hendaklah walinya menunaikan nadar tersebut. Ya. Nadarnya berupa puasa, misalnya dia bernadar untuk puasa hari Senin. Ya. Maka puasa hari Senin yang tadinya sunnah itu menjadi wajib baginya. Ketika orang yang bernadar ini meninggal dunia sebelum menunaikan puasa yang dia nadari, maka hendaklah walinya menunaikan nadar tersebut. Begitupun haji. Nah, beda halnya pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak menunaikan hajinya dan juga tidak menunaikan puasanya. Nah, dan juga tidak melakukan nadar sholatnya. Ya. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, yaitu pendapat jumhur ulama. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man mata wa alaihi saum sama anhu waliyu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Nah, nadar termasuk di antara hutang. Ketika seorang bernadar untuk berpuasa, ya, dia memiliki hutang kalau belum menunaikan puasa yang dinadarinya. Jadi ketika dia meninggal dunia, maka hendaklah walinya, ya, berpuasa untuk menunaikan nadar tersebut. Begitupun tentang haji. Nah, ya, seperti halnya tentang puasa. Nah, ketika seorang bernadar untuk melaksanakan haji, kemudian dia belum melakukannya dikarenakan meninggal dunia, maka hendaklah walinya menghajikannya. Nah, bagaimana kalau nadarnya sholat? Ya. Seorang bernadar misalkan. Ya, saya bernadar untuk melaksanakan sholat malam. Ya, qiyamul lail. Ya, mulai hari Senin misalkan. Ternyata dia meninggal dunia sebelum hari Senin. Ya. Apakah walinya harus menunaikan nadarnya ataukah tidak? Dalam masalah sholat tadi, jumhur berpendapat walinya tidak mensolatkannya atau tidak menunaikan sholat yang dinadarinya. Ya. Ada pendapat yang lain ya. Nah, sebagian madhab al-Hanabilah mengatakan tetap tunaikan nadarnya walaupun berupa sholat. Nah, ya, jadi khilaf di antara para ulama. Ya. Adapun kalau nadarnya untuk sedekah, nadar untuk membebaskan budak, kalau meninggal dunia sebelum menunaikan nadarnya, maka diambil dari harta si mayit, ya, sebelum dibagikan hartanya kepada ahli warisnya. Ya. Dan kalau dia tidak memiliki harta, maka gugur kewajibannya dan boleh untuk digantikan. Nah, bagaimana kalau orang yang bernadar di masa jahiliyah tapi berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia harus menunaikan nadarnya setelah masuk Islam ataukah tidak? Ya. Misal seorang dalam keadaan kafir, kemudian dia bernadar. Ya. Saya bernadar misalkan kalau punya harta ingin bangun masjid. Kan ada kan ya orang kafir bangun masjid sekarang ini. Nah. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dia wajib menunaikan nadarnya ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat wajib untuk menunaikan nadarnya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, aku bernadar pada masa jahiliyah untuk itikaf satu malam di Masjidil Haram. Rasulullah mengatakan, ufi binadrik. Ya. Penuhi nadarmu. Sehingga dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang bernadar di masa jahiliyahnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Orang yang bernadar di masa kafirnya misalkan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia masuk Islam, dia harus menunaikan nadarnya tersebut. Nah, dan pendapat yang kuat, hukumnya wajib. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Berdasarkan keumuman, hadis man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan tentang nadar. Nah, salisa asar masuk kepada kitab yang ke-13. Kitabul al-af'imah wa-dabaih wa-soyt. Kitab berkaitan dengan al-af'imah, makanan-makanan, wa-dabaih, sembelihan-sembelihan, wa-soyt, dan buruan. Nah, al-babul awal fil at'imah wa yastamilu ala salasati abwab. Kitab ini mencakup pada 3 bab. Al-babul awal fil at'imah, bab yang pertama berkaitan dengan makanan-makanan. Wa fihi 'indatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wal aslu fiha. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi makanan-makanan yang dimaksud dalam kitab ini. Wal aslu fiha, dan juga asal atau dalil pada permasalahan ini. Ta'rifuha, definisinya. Al-at'imah jam'u ta'amin. Al-at'imah merupakan bentuk jamak dari kata to'am. Ya. To'am ini mufrad, jamaknya al-at'imah. Wa huwa ma ya'kuluhu al-insan wa yataghadda bihi min al-aqwati wa ghairiha aw yushribuhu. Al-at'imah yaitu sesuatu yang dimakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia, apakah berupa makanan-makanan pokok dan yang selainnya, atau yang diminum oleh manusia. Ini bermasuk ke dalam al-at'imah. Nah, sesuatu yang dimakan ataupun sesuatu yang diminum. Nah, al-aslu fiha, dalil tentang hal ini. Tantaliku al-qa'idatu as-syar'iyyah fi ma'rifati ma yahillu mal at'imah wa man yuhramu min qawli ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Kaidah syar'iyyah, menyebutkan untuk mengenali apa yang dihalalkan dari makanan-makanan dan juga apa yang diharamkan dari makanan-makanan. Ya, disebutkan dalam kaidah syar'iyah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Dalam ayat ini disebutkan kaidah-kaidah syar'iyah untuk mengenali mana makanan yang dihalalkan dan mana makanan yang diharamkan. Allah mengatakan, "Kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yad'amuhu." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku, ya, perkara yang diharamkan bagi orang yang memakannya. Nah, illa ayyakuna maitatan. Kecuali makanan tersebut berupa bangkai. Ini jelas. Bangkai diharamkan. Nah, semua bangkai diharamkan kecuali dua jenis. Bangkai apa? Bangkai ikan dengan berbagai macam bentuknya. Ya. Yeah. Makhluk hidup yang ada di laut. Nah, yang berbagai macam bentuknya. Ikan juga masuk tadi di dalamnya, ya. Yeah. Makhluk hidup atau hewan yang hidup di air. Nah. Dan bangkai belalang. Ya. Yeah. Ini bangkai yang dibolehkan untuk dimakan hanya dua jenis tadi saja. Nah, bangkai ikan dan dikiaskan atau diikutkan kepadanya hewan yang hidup di air. Kemudian juga bangkai belalang. Nah, dan dikiaskan kepadanya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah. Audaman masfuha atau darah yang mengalir. Ya. Darah yang mengalir pun tidak boleh untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Ya. Seperti hanya orang dia menampung darah yang mengalir, menyembelih misalkan kambing atau sapi, ditampung darahnya. Ya. Yeah. Kemudian jadikan marus, kemudian dimakan. Ini haram hukumnya. Nah. Ya. Yeah. Adapun darah yang menempel pada tulang, darah yang menempel pada daging, kadang-kadang kita dapatkan masih ada darahnya. Ini halal. Nah. Ya. Yeah. Yang mukhtalata bi'adam. Ya. Yeah. Yang bercampur dengan tulang atau dengan daging, ini halal. Tapi yang diharamkan adalah daman masfuha. Ya, darah yang mengalir, yang memancar. Nah, ya, sebagian pasaran belum tahu masalah ini. Sehingga ada yang menjual tadi marus dan lain sebagainya. Padahal haram hukumnya untuk dimakan. Au lahma khinzir atau daging babi. Ya, jelas. Diharamkan untuk memakan daging babi. Fa innahu rizqun aw fisqan. Sesungguhnya itu adalah kotor atau kefasikan. Uhilla li ghairillahi bih. Yang berikutnya adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun disembelih, ya. Nah, bukan mati tanpa sembelih, tapi kalau disembelihnya tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi bangkai. Ya. Sembelihan orang-orang kafir dihukumi bangkai. Tidak boleh untuk memakannya. Ya, kecuali sembelihan Alkitab, akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tentang sembelihan Alkitab. فَمَنْ اِتْتُرْوَ غَيْرَ بَاغِي وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُرُ رَحِيمٍ. Maka barang siapa yang terpaksa untuk memakan, ya, makanan-makanan yang diharamkan tadi, baik bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan lain sebagainya, barang siapa yang terpaksa untuk memakannya, غَيْرَ بَاغِ, dalam keadaan dia tidak menginginkannya, wala'ad, dan juga tidak melampaui batas. Hanya sekedarnya saja. Ya. Wa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu maha pengampun dan maha penyayang. Artinya kalau terpaksa memakan makanan yang diharamkan tadi. Dengan syarat dia tidak menginginkannya. Tapi dia terpaksa dia memakannya. Untuk mempertahankan hidup misalkan. ya, di padang pasir atau di hutan tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai. Kalau dia memakannya bisa berakibat ya meninggal dunia, kebinasaan. Nah, dalam keadaan dia tidak menginginkannya, tapi terpaksa dia memakannya. Dan juga dia melampaui batas hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya. Nah, ya, tidak sampai habis bangkai tersebut dilahapnya, hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Dikarenakan darurat membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Ini kaidah. Ya, begitupun dalam makanan, minuman. Ya. Kalau dalam keadaan darurat, maka dibolehkan makanan-makanan yang diharamkan. Nah. Lalu yang lainnya, berkenaan dengan kaidah ini, kaidah berkaitan dengan untuk mengenali makanan dan minuman yang diharamkan serta yang dihalalkan. Wa min qawlihi subhanahu wa ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan mengharamkan bagi mereka makanan-makanan yang buruk. Ya. Makanan yang thayyib ini halal. Dan makanan yang khabis, yang jelek, yang buruk ini haram. Ini pun kaidah untuk mengenali mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Ya. Kalau makannya thayyib, baik. Nah, maka ini halal. Tapi kalau makannya khabis, jelek, maka ini haram. Wa min qawli ta'ala, dan yang lainnya surah Al-A'raf ayat 32. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar-rizq." Katakan wahai Muhammad, siapa orang yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapakah yang mengharamkan makanan-makanan yang baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Nah, al-murad bitayyibat ma tastatibuhu an-nafsu wa tastahihi. Yang maksud dengan tayyibat adalah makanan yang dianggap baik oleh jiwa, oleh diri dan diinginkannya. Ya. Nah, ini makanan yang baik. Ya. Nah, لأن الطعام لما كان يتغدى به الإنسان فإن أثاره ينعكس على أخلاق. Dikarenakan makanan, ya, ketika dikonsumsi oleh manusia, maka pengaruh dari makanan tersebut ini bisa berpengaruh kepada akhlak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Makanan yang kita makan bisa berpengaruh kepada akhlak atau perbuatan kita. Nah, orang yang makan daging babi misalkan. Ya. Nah, babi kan hewan yang tidak memiliki rasa cemburu. Ya. Ini bisa berpengaruh terhadap dirinya. Ya. Atau daging anjing, na'udzubillah. Nah, ya. Ini bisa berpengaruh terhadap akhlaknya. Nah, ya. Sampai telah disebutkan ada di antara ya, para ulama atau a'immah yang dia masya Allah kuat dalam hubungan suami istri. Ditanya kenapa sebabnya? Min ajli diyaqo katanya. Dikatakan aku suka memakan ayam jago. Ya, Allah. Nah, pengaruh ya, kepada perbuatannya. Nah, sehingga banyak makan-makanan yang memberikan pengaruh. Ya, sehingga hendaklah makanan yang kita makan, makanan yang baik. Nah, sebutkan di sini juga di anna ta'am la makana yataghadda bil insan fa inna atharahu yan'aqisu ala akhlaq. Semuanya makanan ketika dikonsumsi oleh manusia, maka pengaruhnya itu bisa kepada akhlaknya. Wa ta'amu thayyib yakunu atharuhu thayyiban. Makanan yang baik, maka pengaruhnya pun baik. Wal khabith yakunu ala didi min dalika. Makanan yang jelek, maka pengaruhnya pun kebalikan daripada yang baik disebutkan tadi. Intinya, kalau makanan yang baik, pengaruhnya bisa baik. Tapi kalau makanan yang jelek, pengaruhnya pun jelek. Nah. Lida abaha Allah subhanahu at-tayyib minal mat'im. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan, membolehkan makanan-makanan yang baik. Waharam al-khabitha minha. Dan Allah mengharamkan makanan-makanan yang jelek. Nah. Wal aslu bil at'imah al-hil. Illa ma harramahu syari'ul hakim. Hukum asal pada makanan-makanan adalah halal. Ini hukum asalnya. Tatkala kita menjumpai misalkan bentuk makanan yang aneh, dihias, dibuat ini, dibuat itu, hukum asalnya adalah halal. Nah, kecuali makanan yang diharamkan oleh syariat, oleh syari'ul hakim, yang membuat syariat yang penuh dengan kebijaksanaan. Walida qala ta'ala, oleh karena Allah mengatakan, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum illa ma turidtum ilayhi. Sungguh Allah telah menjelaskan untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian kecuali kalian dalam keadaan terpaksa. Nah, sehingga makanan yang halal lebih banyak daripada makanan yang haram. Nah, makanan yang haram telah dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya berarti apa? Halal. Nah, dan ini merupakan asal hukum dalam makanan. Asal hukumnya adalah halal. Nah, begitupun dalam hewan. Asal hukum dalam hewan itu halal. Boleh dimakan dagingnya. Kecuali hewan-hewan yang dikecualikan dalam syariat tidak boleh memakannya. Nah, seperti binatang buas yang memiliki taring untuk memangsa. Atau burung yang memiliki cakar untuk memangsa. Nah, ini yang diharamkan. Adapun selain daripada itu, nah, hukum asalnya adalah halal. Pada makanan, pada buah-buahan, kemudian pada daun-daunan, pepohonan, dan sebagainya. Hukum asalnya itu adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Begitupun dalam makanan, dalam minuman. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Natabila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.